بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio RIS di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, serta radio-radio lain atau TV lain yang ikut merilai siaran kita ini, termasuk juga pendengar atau pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan masalah tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas tindakan preventif dari syariat agar manusia tidak terjerumus ke dalam syirik besar. Di antaranya tindakan preventif tersebut adalah dilarangnya perbuatan-perbuatan syirik kecil yang kelak akan menjadi syirik besar. Seperti dilarangnya seseorang menyatakan Masya Allah wa syi'ta, dilarangnya manusia untuk mengagungkan kuburan, membangun bangunan di atas kuburan, membangun masjid di atas kuburan, dilarang sholat ketika matahari terbit ataupun terbenam, dilarang juga safar, memberat-beratkan diri ke tempat manapun untuk ibadah, kecuali ketiga tempat yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Termasuk dilarangnya manusia mengkultuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga dilarang menunaikan nazar di tempat yang di sana ada berhala yang disembah, atau di sana suka diadakan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Semua itu merupakan pencegahan dini agar orang-orang tidak kebablasan sampai terjerumus ke dalam syirik besar. Di antara penyebab orang terjerumus ke dalam syirik besar adalah al-ghullu fi haqqin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berlebih-lebihan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada tingkat kultus atau mendudukan posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada posisi uluhiyah ataupun rububiyah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka diperlakukan seperti itu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama ataratin nasara ibna maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian melakukan itra' kepadaku seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah. Maka katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Isinya melarang kaum muslimin untuk berbuat itra' kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Apa makna itra'? Al-itra' huwa mujawazatul haddi fi madhihi. Itra' itu melewati batas-batas ketika memuji, melewati batas kewajaran. Memujinya tidak dilarang, tapi kalau lebay, berlebih-lebihan, melewati batas yang dibolehkan, namanya itra', maka Nabi melarang. Sehingga makna hadis itu adalah la tamdahuni fataghullu fi madhi kama ghallatin nasara fi sabni Maryam hatta idda'u fihi al-uluhiyah. Jangan kalian memuji aku dengan pujian yang berlebihan sampai kalian memberikan pujian yang terlalu tinggi seperti berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam sampai mengklaim adanya hak uluhiyah dalam diri Isa bin Maryam, hak untuk disembah. Lalu banyak orang-orang Nasrani yang berdoa meminta kepada Nabi Isa setelah dianggap Nabi Isa wafat oleh mereka, padahal belum wafat. Mereka berdoa, mereka menyembah, mereka membuat patungnya, dan itu sikap yang berlebih-lebihan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dikhawatirkan itu terjadi di kalangan umatnya, maka Nabi melarang. Dan ternyata walaupun dilarang, ada enggak orang yang berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Ada enggak di kalangan kaum muslimin yang sujud ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Adakah di kalangan kaum muslimin yang berdoa menghadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta di dalam doanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Padahal sudah dilarang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana abdun." Aku hanyalah seorang hamba. Maka katakan oleh kalian hamba Allah dan utusannya. Maknanya adalah safuni bidzalik wa la tazidu alaihi. Sifati aku dengan dua sifat yang Allah telah tetapkan itu sebagai sifat bagi diriku, yaitu pertama, sifat pertama adalah hamba, kedua adalah rasul. Dua-duanya adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hamba Allah, beliau juga Rasulullah, utusan Allah. Jangan ditambah melebihi dari yang ditetapkan oleh Allah. Allah menetapkan sifat hamba bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak ayat. Sebagai contoh, seperti surah Al-Kahfi ayat yang pertama, Allah berfirman, "Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Kitab yang dimaksud adalah apa? Quran. Hamba yang dimaksud di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi beliau ketika menerima kitab, menerima wahyu oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Coba lihat lagi dalam surah Al-Furqan juga ayat pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdi. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya. Al-Furqan yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Hamba-Nya yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Jin 19 Allah menyatakan wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Sesungguhnya ketika seorang hamba Allah berdiri dan berdoa kepada Allah. Yang dimaksud hamba Allah ini di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh jin, dianggap aneh, lalu jin mengerubutinya, mengelilinginya. Dan ini posisi yang agung ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berdoa, beribadah kepada Allah. Ketika posisi beribadah dan berdoa disebut dengan sebutan hamba Allah. Ketika pada posisi beliau menerima wahyu dan itu posisi yang mulia, beliau pun disebut dengan sebutan hamba-Nya. Begitulah setiap kali Nabi berada pada posisi agung dan mulia, selalu disebut hamba oleh Allah. Termasuk ketika beliau mengalami Isra, yaitu diberjalankannya beliau dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dan itu posisi yang agung. Tidak semua nabi mengalami itu. Apalagi orang biasa. Hanya beliau satu-satunya. Posisi yang agung tersebut oleh Allah disebut dengan sebutan hamba. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra binabihi atau birasulihi, enggak, tapi bi'abdihi, disebut dengan sebutan hamba. Maha barokah, maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya. Jadi setiap kali Allah memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam posisi yang mulia, setiap kali itu juga disebut dengan sebutan hamba. Dan ini memberi pelajaran yang luar biasa kepada kita. Semakin seorang manusia menghambakan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah, akan semakin mulialah dia, semakin tinggi derajatnya sebagai agung, semakin agung kedudukannya. Keagungan seorang manusia dilihat dari seberapa hebat dia menghambakan diri di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau ada seseorang merasa diri besar di hadapan Allah padahal kecil, merasa diri agung di hadapan Allah padahal hina, merasa diri ini mulia di hadapan Allah padahal dia rendah, merasa besar itu disebut dengan sebutan takabur. Takabur itu merasa diri besar. Semakin seseorang merasa besar di hadapan Allah, semakin hina dia, semakin rendah dia, semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia oleh Allah disebut hamba karena hebatnya penghambaan beliau, penghambaan diri beliau kepada Allah azza wa jalla. Itulah sifat yang Allah tetapkan bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah hamba karena hebatnya penghambaan diri beliau kepada Allah. Makanya sebagai hamba tidak boleh dikultuskan, tidak boleh untuk diposisikan pada posisi yang layak disembah, tidak boleh. Beliau harus diagungkan, harus dimuliakan, harus dipuji, tapi dengan kadar yang tidak berlebih-lebihan. Selain sebagai hamba, beliau juga sebagai rasul. Beliau juga sebagai nabi. Sebagai hamba tidak boleh dikultuskan, sebagai nabi dan rasul tidak boleh direndahkan. Harus dimuliakan, diagungkan, dipuji, tapi dengan kadar yang tidak berlebih-lebihan. Karena sifat nabi dan rasul Allah tetapkan pada diri beliau. Allah sering memanggil beliau dengan sebutan nabi atau rasul. Sebagaimana umpamanya Al-Quran menyatakan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, dan seterusnya, itu banyak di dalam Al-Quranul Karim. Itulah dua sifat yang melekat pada diri beliau, yang Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dua sifat itu untuk beliau, sebagai hamba, sebagai nabi atau rasul. Tapi tetap saja di kalangan umatnya ada yang menyimpang dari larangan nabi ini. Nabi menyatakan, la tutruni kama ataratin nasara ibnu Maryam, jangan kalian menyanjung atau mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Nabi tegas melarang hal itu. Tapi tetap saja banyak di kalangan umatnya yang melanggar larangan ini. Mereka mengagungkan dengan kadar pengagungan yang sudah dilarang oleh Nabi SAW. Mereka bertasyabuh dengan orang-orang Nasrani dalam hal ini. Sampai-sampai di kalangan mereka ada yang memuji Nabi dengan pujian yang hakikatnya menyekutukan Nabi dengan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka ungkap dalam syair-syair, dalam nazam-nazam, dalam apa yang disebut di kita dengan sebutan pujian solawatan, dengan isi pujian solawatan kepada Nabi yang melebihi batas. Di antaranya ada satu bait yang ditulis oleh Busairi. Busairi ini menyusun satu kitab Al-Barodah. Di dalamnya terkandung bait-bait syair yang berisi pujian kepada Nabi SAW, tapi berlebih-lebihan. Salah satu bait syairnya adalah, ya akramal khalqi mali man aludhu bih siwaka inda hululil hadithil amim. Wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi SAW, bagaimana mungkin aku bisa berlindung kepada selain engkau ketika ingin dilepaskan kepada musibah yang dari musibah yang dahsyat. Dia menyatakan, mali man aludhu bihi siwak, bagaimana mungkin aku bisa berlindung kepada selain engkau. Selain engkau, ada yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab diawali dengan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, itu Nabi SAW. Bagaimana mungkin aku bisa berlindung kepada selain engkau? Maknanya dia hanya berlindung kepada Nabi SAW. Dari apa berlindungnya? Dari musibah-musibah yang dahsyat. Dan bait-bait selanjutnya berisi ditujukannya doa, minta perlindungan, isti'anah, istighosah kepada Nabi SAW, minta-minta kepada Nabi SAW agar dilepaskan dari kesulitan dan penderitaan yang dialaminya. Orang itu melupakan Allah. Tapi hebatnya orang itu merasa benar dengan perbuatannya. Dan apabila diingatkan, bukannya menerima nasihat, tapi malah marah kepada orang yang mengingatkannya. Kenapa? Karena disebutkan wadzalika, ini kata Imam Ibnu Qayyim, anna syaitana zayyana lihadzan nadhimi wa li amsalihi su'a amali, فأظهر لهم هذا الغلو في مدحه وإن كان شركا أكبر في قالب حبه وتأذيمه. Nah, bayangkan. Karena setan telah menghiasi bagi orang tersebut dan orang-orang yang semisalnya buruknya amal mereka berupa sikap gulu yang berlebih-lebihan kepada Nabi, padahal itu syirik besar, dianggap sebagai sikap menghormati, mengagungkan, memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernilai ibadah. Diyakini ini ibadah yang agung karena mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihiasi perbuatan buruk yang hakikatnya syirik diberikan hiasan sehingga dianggap ibadah yang hebat. Sebaliknya, wa adhara lahum iltizam as-sunnah fi adamil ghuluwi bihi sallallahu alaihi wasallam fi qalbi bughdhihi wa tanaqqusihi. Sebaliknya, setan menampakkan kepada mereka bahwa berpegang teguh kepada sunnah dalam bentuk tidak berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap sebagai kebencian kepada Nabi, dianggap sebagai sikap tidak hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang tidak mau memuji Nabi seperti yang mereka lakukan dianggap membenci Nabi, dianggap sebagai orang yang tidak menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memuliakan beliau, ya. Lalu setiap hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diagungkan melebihi kadar yang disyariatkan. Hari kelahirannya diulang tahunkan. Pernah enggak lihat di video umpamanya di YouTube ada beberapa kaum muslimin pada waktu hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kue bolu yang ada lilinnya lalu ditiup lalu nyanyi-nyanyi happy birthday ya Rasulullah. Ada? Ya, ada yang seperti diulang tahunkan. Dan itu dianggap sikap menghormati memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak merayakan hari kelahirannya dianggap sebagai kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai sikap yang kurang hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Wa fil haqiqah anna irtikaba ma naha anhu sallallahu alaihi wasallam fil ifrat fi madhihi wa tarki mutaba'ati fi aqwalihi wa af'alihi wa adami ridha bi hukmihi huwa tanaqqus al-haqiqi lahu sallallahu alaihi wasallam." Padahal sebenarnya melanggar larangan beliau sehingga berlebih-lebihan dalam memujinya, tidak mengikuti sunnah beliau dalam ucapan perbuatannya, merupakan sikap yang tanakus yang sebenarnya kepada Nabi. Tanakus itu dianggap kurang hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianggap kurang hormat. Coba bayangkan ya. Kalau ada orang yang mengkultuskan kita, setiap ketemu kita membungkuk ya, seperti bungkuk ruku dia kepada Allah azza wajalla. Kita tidak suka. Lalu kita larang. Jangan begitu, tegak saja kalau salaman itu. Jangan sampai membungkuk. Kita sama. Mungkin saja antum lebih mulia di mata Allah daripada kita, umpama gitu ya. Tapi orang itu tetap ingin menghormat kita, ingin memuliakan kita, walaupun kita larang, tetap dia ruku. Jangan ruku, malah sujud. Apakah kita merasa terhormat, merasa dihormat, dihargai, dimuliakan oleh dia? Enggak, kita akan merasa dimuliakan kalau dia nurut ke kita. Jadi begitu ketemu tegak saja salamnya, tidak sampai membungkuk gitu ya. Nah, jadi sikap menghormati orang yang sebenarnya adalah dengan cara mengikuti nasihatnya. Kalau ada larangannya, jauhi larangannya. Kalau ada anjurannya, laksanakan anjurannya. maka disebutkan fala yuhsalu ta'dhimuhu wa la tatahaqqaq mahabbatuhu illa bittiba'ihi wa nusrati dinihi wa sunnati. Tidak mungkin tercapai sikap menghargai Nabi, tidak mungkin terwujud sikap mencintai Nabi kecuali dengan cara mengikuti sunnahnya, menjauhi larangannya, melaksanakan semua anjurannya, menolong agamanya dan menegakkan sunnahnya. Itu cara yang benar dalam menghargai Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan riwayat-riwayat berikut ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang bermaksud memuji diri beliau dengan kadar yang berlebihan. Oleh Nabi tidak dibiarkan. Seperti hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu an. Dia berkata, ini seorang sahabat, Abdullah bin Sikhir, "Intalaqtu ma'awafdi Bani Amir ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna." Faqal, "As-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala." Qulna, "Wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taula." Faqal, "Qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastakhrijannakum asy-syaitan." Rawahu Abu Daud bisanadin jayyid. "Aku pergi beserta rombongan Bani Amir menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami berkata, 'Anta sayyiduna,' engkau adalah sayyid kami." Sayyid itu orang yang memiliki kemuliaan, orang yang dimuliakan. "Engkau adalah sayyid kami." Melihat itu, mendengar itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menyatakan, "As-sayyid Allah." Sayyid itu adalah Allah. Apakah perkataan beliau itu mendukung omongan tadi atau membantah? Membantah. Itu perkataan untuk Allah, jangan ditujukan kepadaku. Lalu berkata lagi para delegasi tadi, rombongan tadi, "Wa afdaluna fadla wa a'zamuna taula." Engkau juga orang yang paling utama di antara kami dan paling agung dibanding kami. Nih, dua. Jadi orang-orang tadi mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiga sifat. Sayyid. Kedua apa? Orang yang paling utama, afdaluna. Ketiga adalah a'zamuna, orang yang paling agung. Yang paling agung, yang paling utama, dan sayyid. Ketika mengatakan sayyid, Nabi langsung membantah, "Sayyid itu Allah." Ketika mengatakan yang dua lagi, "Engkau yang paling utama dan paling agung di antara kami," berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu biqaulikum au ba'di qaulikum." Katakan saja apa yang kau katakan tadi atau sebagian dari perkataanmu tadi. "Wala yastakhrijannakum syaitan," jangan sampai syaitan mengeluarkan kamu dari batas yang dibolehkan. Wanti-wanti itu, jangan sampai omonganmu itu lebay, melewati batas yang dibolehkan. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang jayyid. Jayyid itu bagus. Jayyid itu istilah yang digunakan oleh ulama ahlu hadis terhadap hadis yang makbul, yang diterima. Mungkin mereka ragu antara hasan atau sahih. Bisa hasan, bisa sahih, tapi yang jelas ini diterima, maka disebut dengan sebutan jayyid. Ya. Di dalam hadis ini berkata Syaikh Al-Fauzan, "Wa fi hadzal hadis mana sallallahu alaihi wasallam haulai ayyakulu lahu anta sayyiduna wa qala as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala." Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari mengatakan engkaulah sayyid kami, lalu dibantah, "Sayyid itu Allah tabaraka wa ta'ala." Nabi juga melarang mereka mengatakan afdhaluna fadla wa a'zamuna taula. Nabi melarang mereka mengatakan engkau seutama-utama di antara kami, seagung-agung di antara kami, dilarang. Kenapa? Wa dzalika li'annahu khasyi 'alaihimul ghulu. Karena Nabi khawatir mereka ghullu, berlebih-lebihan dalam memuji. Wa kariha ayyuwajihuhu bil madhi fayafdi bihim ilal ghulu. Nabi tidak suka berhadapan dengan mereka lalu mereka memuji dan pujiannya sampai pada taraf ghullu. Makanya Nabi wanti-wanti, jangan sampai nanti setan mengeluarkan kalian, menguasai kalian, membujuk kalian untuk berani melakukan pujian kepada makhluk dengan kadar yang berlebih-lebihan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang itra. Itra itu tadi berlebih-lebihan dalam memuji sampai mensifati orang yang dipuji dengan sifat-sifat rububiyah atau bahkan uluhiyah. Seperti bait syair tadi menempatkan Nabi pada posisi ar-rububiyah dengan mengatakan, wahai makhluk yang paling mulia, bagaimana mungkin aku akan berlindung kepada selain engkau. Jadi berlindungnya hanya kepada engkau, kepada Nabi SAW. Bayangkan, minta perlindungan kepada Nabi, meyakini Nabi bisa memberikan perlindungan, memberikan perlindungan, menghindarkan dari musibah, itu adalah aspek rububiyah. Menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi ar-rububiyah yang hanya boleh dinisbatkan kepada Allah azza wa jalla, ya. Maka tidak boleh itu terjadi. Berdasarkan hal itulah maka ada lagi yang lebih dahsyat, bait yang lebih dahsyat daripada itu, masih oleh Al-Busairi. Dia berkata, fa inna min jaudika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauh wal qalam. Bayangkan, sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Rasulullah, bayangkan, di antara kedermawanmu wahai Rasulullah adalah dunia ini beserta kesenangannya, dan di antara ilmu yang kau miliki adalah ilmu yang terdapat dalam Lauhul Mahfudz dan dalam apa yang dituliskan oleh Al-Qalam. Kita sudah tahu hadis tentang qalam. Qalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan balong, bukan situ, bukan apa balong bahasa Indonesianya? Kolam, ya kolam, bukan kolam itu, tapi kolam bahasa Arab, pena. Inna awwalama khalaqallahul kolam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakanlah kolam, pena. Kemudian Allah berfirman, uktub, tulis olehmu. Si kolam bertanya, famadha aktub, apa yang haruskah aku tulis? Lalu Allah menyatakan, uktub kulla syai'in hatta qiyamis sa'ah. Tuliskan olehmu seluruh kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Akhirnya si kolam itu nulis semua kejadian secara detail. Kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat di alam jagat raya ini sudah dituliskan semuanya. Itulah takdir Allah, ya. Ditulis, disimpan di papan-papan yang terpelihara yang disebut dengan sebutan Allahul Mahfuz. Itu hanya Allah yang tahu. La yamassuhu illal mutahharun. Si Lauhul Mahfuz itu tidak bisa disentuh kecuali oleh makhluk-makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Nabi SAW sendiri tidak tahu seluruh yang tertulis di sana. Nabi tidak tahu perkara yang gaib kecuali Allah memberitahu perkara gaib itu. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtadha min rasulin. Allah lah yang maha mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Nah, Nabi tidak tahu perkara gaib. Nabi SAW tidak tahu apa yang tertulis seluruhnya di Lauhul Mahfudz, tidak. Tapi penyair ini menyatakan, wa min ulumika ilmul lauh wal qalam. Di antara ilmu yang ada pada dirimu adalah ilmu yang terdapat dalam Lauhul Mahfudz dan apa yang dituliskan oleh al-qalam tadi. Lebay. Nabi SAW tidak mengetahui hal itu, ya. Jadi Nabi SAW makhluk yang paling sempurna dalam menghambakan diri kepada Allah. Makanya Allah sifati beliau dengan sifat hamba. Sebagai hamba yang begitu sempurna sikap penghambaan dirinya kepada Allah, beliau tidak suka untuk dipuji. Untuk apa? Untuk menjaga, memelihara posisi beliau sebagai hamba yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah. Jadi sekali lagi tadi saya tekankan, semakin seseorang merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, merasa kecil, merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah, semakin mulia dia, semakin dekat dia dengan Allah, semakin diagungkan, dimuliakan, diangkat derajatnya, semakin tinggi dibanding sebelumnya. Makanya posisi seorang hamba dianggap terdekat dengan Allah adalah posisi ketika si hamba itu sedang bagaimana? Sedang sujud. Sujud itu bentuk penghambaan diri seorang hamba yang real, yang nyata dilakukan oleh anggota badannya sampai bagian badan yang paling dimuliakan, yaitu kepala, yaitu wajah, disimpan di tempat yang paling rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saat itulah si hamba itu dekat dengan Allah. Jeritan hatinya menggedor pintu langit, didengar oleh Allah Azza wa Jalla dan dikabulkan. Berkata Nabi SAW, inna aqraba ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi du'a. Sesungguhnya jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika si hamba itu sedang sujud. Maka perbanyak oleh kamu berdoa ketika sujud tersebut. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, rendahkan diri kita di hadapan Dia, hinakan diri kita di hadapan Dia. Jangan merasa agung di hadapan Allah, jangan merasa tinggi, besar dan terhormat di mata Allah. Enggak, kita ini hina. Semakin menghinakan diri, semakin merendahkan diri, maka akan semakin dekat dengan Allah. Secara otomatis Allah akan semakin memuliakan dia, mengangkat derajat dia, mengagungkan dia, dunia sampai ke akhirat nanti, ya. Jadi sebagai manusia yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah, beliau tidak suka untuk dipuji. Dalam rangka apa? Memelihara kedudukan beliau sebagai sebaik-baik hamba di hadapan Allah, menjaga akidahnya, dan membimbing umatnya untuk meninggalkan sikap ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan. Dari awal sudah dilarang tuh. Orang yang merasa besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras memberi ancaman. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil dzarrah. Dzarrah itu bahasa ilmiahnya atom. Bukan kacang atom, awas. Kacang atom teh sukro itu mah gede. Atom ini apa? Bagian terkecil dari suatu unsur, saking kecilnya enggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi kalau benda ya sebesar empat kapur gitu dibagi dua, yang setengahnya bagi dua, yang setengah bagi dua, terus bagi dua sampai bagian terkecil sehingga saking kecilnya nggak bisa dibagi dua lagi, bagian terkecil dari itulah atom. Itu bahasa Arabnya dzarrah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom. Bayangkan kalau sebesar kacang atom. Bayangkan kalau sebesar pereup. Pereup itu iya, kepalan. Itu gede. Sekecil itu, paling kecil gak akan masuk surga. Apakah maknanya hadis ini menunjukkan orang yang punya takabur itu neraka selama-lamanya karena disebut la yadkhulul jannah atau tidak akan masuk neraka? Dijawab dengan dua jawaban oleh para ulama. Di antara Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Pertama, iya, neraka selama-lamanya karena dia dianggap kafir. Kalau, ini kalau, kalau dia menganggap halal terhadap perbuatannya, membolehkan bersikap sombong padahal nyatanya diharamkannya. Menghalalkan sesuatu yang haram bisa berakibat kafir walaupun dia tidak melakukannya. Zina umpamanya haram, mabuk haram, judi haram, nyata haramnya, nas Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Lalu ada orang yang menganggap halal menurut saya asal suka sama suka aja, ya. Asal ridho sama ridho. Maka dengan ucapannya dia kufur walaupun dia tidak berbuat. Dia tidak berzina. Tapi dia menghalalkan, ya kalau suka sama suka apa salahnya, saling menguntungkan. Istilahnya simbiosis mutua, mutualisme, masih ingat itu istilah itu. Ya, saling menguntungkan, kerjasama yang saling menguntungkan. Apa salahnya? Halal. Tapi dia tidak berbuat. Mungkin takut digerebek hansip, atau takut menjadi rajanya singa, atau hal-hal lain. Terkena HIV umpet takut akhirnya dia tidak, tapi dia menganggap halal, ya kufur dengan ucapan walaupun tidak berbuat, ya. Maka seluruh hadis yang menyatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, la yadkhulul jannah al-quttat, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, enggak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, enggak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil atom. Maknanya ya dia kafir, keluar dari Islam, neraka selama-lamanya kalau dia menganggap halal terhadap perbuatan yang nyata-nyata haram. Ini yang pertama. Kedua, kalau dia menganggap haram tapi takabur, dia menganggap haram memutuskan silaturahmi tapi dia melakukan, apakah yang dimaksud tidak masuk surga itu neraka selama-lamanya? Enggak. Dia tetap muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam walaupun dia takabur. Tidak murtad menjadi kafir walaupun dia memutuskan silaturahmi. Adapun ancaman tidak akan masuk surga, maknanya tidak akan langsung masuk ke dalam surga pertama kali. Dia harus plesir dulu ke neraka. Selama berapa lama? Sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Tapi sebagai muslim, segede apapun dosanya, gak akan abadi di neraka. Tidak akan selama-lamanya seperti yang dilakukan oleh Allah kepada orang kafir, orang musyrik, enggak. Orang kafir dan musyrik, non-muslimah, iya selama-lamanya. Ini mah orang muslim masih suka sholat, suka saum, mungkin sudah haji gitu ya, suka infak, sodakoh, sudah zakat, cuma dia takabur. Cuma dia umpamanya memutuskan silaturahmi ke neraka, tapi gak akan selama-lamanya. Kalau selama-lamanya berarti disamakan dengan orang kafir, orang musyrik. Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifatahkumun. Apakah kami akan menyamakan orang muslim dengan orang fajir, orang durhaka, orang kafir, orang musyrik? Tentu saja tidak. Orang muslim berdosa, dosanya besar, masuk ke neraka, tapi tidak akan abadi. akan selama-lamanya. Nanti kalau umpama dosanya sudah lunas oleh azabnya, oleh siksanya, Allah angkat dia dari neraka itu dan akhirnya dimasukkan juga ke dalam surga. Ya. Ini makna la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa takabur walaupun sekecil atom. Dan ini ancaman keras bagi pelaku bibit-bibit syirik kecil. Itu takabur itu syirik kecil. Kalau dibiarkan, tidak dilarang, nanti akan bertambah kepada yang lebih besar, akhirnya terjerumus ke dalam yang lebih besar. Jadi seluruh perbuatan syirik kecil sudah sejak dini dilarang secara keras dengan ancaman yang dahsyat. Apapun syirik kecil itu, termasuk takabur merasa besar, termasuk umpamanya menunjukkan ibadah untuk selain Allah walaupun dengan kadar yang kecil, seperti ibadah ingin dipuji. Dia ibadah 90% untuk meraih ridho Allah, 10% untuk meraih pujian manusia. Riya namanya. Allah tolak tuh. Allah enggak mau diduakan dalam hal ibadah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi sahih riwayat Imam Muslim, ana agna syurakai ani syirki faman amila amalan asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan tuh, tandingan enggak. Maka siapa orang yang ngamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalannya itu dengan yang lainnya, diduakannya lah niat ibadahnya. Sebagian untuk Allah, sebagian untuk pujian orang. Allah menyatakan taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan juga perbuatan syiriknya, enggak diterima. Ibadah yang agung terkotori oleh noda walaupun setitik, rusak seluruhnya. Ada peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelangga, satu baskom susu gitunya, susu murni itu dari Lembang. Termasukkan satu nila. Nila teh apa, ikan? Satu nila. Nila teh apa? Racun apa? Kotoran lah gitu ya. Terciprati umpamanya kotoran. Maka rusak. Walaupun hanya sedikit. Coba umpamanya antum, sering saya umpamanya berikan contoh ini. Ada tukang baso lewat, itu langganan kita, apalagi akhwat yang baso mania. Mang, baso 2 mangkok. Sudah dicanangkan mau 2 mangkok. Seperti biasa yang enak, ya. Ada basonya, ada tulangnya, ada gajinya, ada segala macam yang enak-enak, ya. Pas mau disajikan, si tukang baso bersin, hasih. Ada yang loncat ke mangkok basonya. Yang loncat ini sedikit dibanding baso 1 mangkok. Kita lihat. Mau gak kita nerima? Enggak. Tapi kan baso ini berubah gak rasanya? Enggak. Aromanya berubah gak? Anger. Bau baso gitu ya. Rasanya malah mungkin lebih enak. Kenapa kita enggak mau menerima? Padahal itu masih bersih loh. Rasanya enggak berubah. Aromanya enggak berubah. Harga tetap tidak menjadi naik. Karena ada sesuatu yang menjijikan, yang kita anggap jijik masuk ke sana. Walaupun hanya kadar kecil. Ditolak enggak, Mang. 2 mangkok itu buang. Saya pingin yang baru. Ya. Kata si Mang, tapi tadi waktu saya haji masuk ke baskomnya tuh. Kalau begitu gak mau beli lagi selama-lamanya. Ditolak 3. Ya. Nah, bayangkan kita gak mau. Apalagi Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Amalan apapun yang terkotori oleh niat-niat buruk, Allah tolak. Tidak hanya ditolak, Allah ancam dengan azab. Allah berfirman salah satunya dalam satu surat. Surat ini pendek, yang hadir di sini semua saya yakin hafal. Yang enggak hafal kebangetan. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin." Itu surah Al-Ikhlas atau surah Kuliah? Surah apa? Al-Maun. "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim saun." Terus alladzina hum yuraun. Wail, celaka bagi orang-orang yang sholat. Sholat itu agung. Sholat itu begitu luar biasa tinggi nilainya. Rukun Islam kedua loh. Tapi kenapa orang yang sholat oleh Allah diancam dengan kecelakaan? Karena ternodai oleh dua. Alladzina hum an sholatihim saun. Yang kedua, alladzina hum yuraun, riya. Riya ini bibit syirik loh. Syirik kecil disebutnya karena membagi dua niat ibadah. Allah enggak mau diduakan tuh. Ahwat saja enggak mau ya diduakan, coba tanya. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Enggak mau diduakan. Syirik Allah larang, tidak hanya dilarang tapi juga disebut ibadahnya ditolak, dan tidak hanya sampai di sana, diancam dengan azab yang sangat dahsyat. Jadi lihat, tindakan preventif pelarangan perbuatan sejak dini yang bisa menjurumus kepada syirik besar. Baik ucapan ataupun perbuatan. Termasuk hadis tadi, ada delegasi dari Bani Amir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami." Berkata Al-Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala ketika merangkan hadis ini dalam kitab An-Nihayah, kata beliau, "Was-sayyid yutlaqu 'ala ar-rabb wal malik wasy-syarif wal fadil wal karim wal halim." Ya. Sayyid maknanya bisa bermakna rabb, bisa bermakna malik, bisa bermakna asy-syarif, yang mulia, al-fadil atau yang utama, al-karim dan seterusnya. Lalu kata Imam Ibn Athir, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadithi syarif, as-sayyid Allah yuridu anna su'dad haqiqatan lillahi azza wa jalla, wa annal khalqa kullahum abidun lahu, was-sayyid idha utlika ala Allahi ta'ala fahuwa bimaknal malik wal maula wal rabb. Qala Ibn Abbas, Allahus Samad ay as-sayyid alladhi kamula fi jami'an wa'is su'dah. Sabda Nabi SAW dalam hadis ini bahwa as-sayyid adalah Allah, maknanya bahwa seluruh kemuliaan hakikatnya milik Allah. Allah baru nge-share, membagi kemuliaan kepada makhluk yang layak diciprati dengan kemuliaan. Allah berfirman, walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik rasul, milik orang-orang mukmin. Kenapa rasul dan orang-orang mukmin juga kecipratan kemuliaan itu? Karena mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, maka hakikatnya kemuliaan milik Allah. Seluruh makhluk hakikatnya hamba bagi Allah. Maka sayyid ini bila diucapkan kepada Allah dengan makna Allah itu penguasa, pengatur dan Rabb bagi semesta alam. Dan itu kandungan yang tercakup dalam lafaz As-Samad. Berfirman Allah, "Qul huwallahu ahad." Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Apa makna As-Samad? Makna As-Samad kata Ibn Abbas, As-Sayyid. Somad maknanya as-sayyid alladhi kamula fi jami'an wa'i su'da. Yang begitu sempurna di seluruh aspek kemuliaannya. Ada satu lagi riwayat yang dikutip oleh Ibnu Athir. Ja'a rajulun min Quraisy, datang seorang laki-laki bangsa Quraisy. Faqal, lalu berkata, anta sayyidu Quraisy, engkau adalah sayyidnya orang-orang Quraisy. Dia berkata itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku atau lingkungan termulia di kalangan bangsa Arab. Di kalangan bangsa Arab suku yang paling mulia ini adalah Quraisy. Di kalangan bangsa Quraisy yang paling mulia adalah kabilah Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim yang paling mulia adalah kabilah Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cucunya Abdul Muttalib. Di lingkungan yang paling mulia, terdalam kemuliaannya. Makanya wajar kalau ada orang mengatakan anta Sayyidu Quraisy, engkau adalah pemuka Quraisy, engkau adalah sayyidnya orang-orang Quraisy. Melihat fakta dan data, datanya beliau adalah berasal dari keluarga yang paling terhormat, paling mulia. Faktanya juga beliau memiliki akhlak yang paling agung, yang paling mulia, sehingga dimuliakan oleh semua orang. Yang memberi gelar beliau dengan gelar Al-Amin ini, apakah Allah atau para sahabat atau siapa? Bukan Allah, bukan para sahabat, tapi orang-orang musyrikin sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Diberi gelar apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya, makanya faktanya begitu. Anta sayyidu Quraisy, engkau adalah sayyidnya orang Quraisy. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? As-sayyid Allah. Sayyid ini Allah. Jadi dua riwayat tadi dari Bani Amir ada delegasi mengatakan anta sayyiduna, engkau sayyid kami. Kata orang Quraisy, anta sayyidu Quraisy, engkau adalah sayyidnya orang Quraisy. Dua-duanya dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam momen yang berbeda, tempat berbeda, waktu berbeda, jawabannya sama. As-sayyid Allahu azza wa jalla. Maknanya huwallazi tahiqqu lahu siyadah. Allah lah yang berhak menyandang sebutan as-siyadah. Ucapan Nabi seolah-olah beliau tidak menyukai dipuji seperti itu. Beliau mencintai sikap tawadhu dan yang sejenisnya, ya. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra? Aku adalah sayyidnya seluruh anak turunan Adam pada hari kiamat, wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan atas hal itu. Bukankah beliau sendiri mengatakan beliau adalah sayyidnya seluruh anak turunan Adam? Tapi kenapa tadi dikatakan bahwa beliau mengingkari orang yang mengatakan diri beliau dengan sebutan sayyid? Diingkari padahal beliau menyatakan aku sayyidnya anak-anak Adam pada hari kiamat, wala fakhra, tapi tidak ada kebanggaan. Ketika menerangkan poin ini berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, qalahu ikhbaran amma akramahu Allahu bihi minal fadli wasu'dat wa tahaddutsan bi ni'matillahi ta'ala alaihi wa ilaman li ummatihi liyakuna imanuhum bihi ala hasbi ala hasbihi wa mujibihi walidha atba'ahu bi qawlihi wala fakhra, ay anna hadhihi al-fadilah allati niltuha karamatan min Allah walam analha min qibali nafsi wala balagtuha biquwwati falaysa li an atafakhara biha. Ucapan Nabi tersebut dalam rangka memberitahukan kepada umat tentang pemuliaan Allah kepada beliau yang menjadikan beliau sebagai sayyid bagi seluruh anak Adam, memberitahukan nikmat Allah kepada beliau, memberitahukan kepada umatnya agar umatnya ini mengimani beliau sesuai dengan kadar yang Allah berikan kepadanya. Makanya ucapan beliau tadi diikuti dengan ucapan wala fakhra, tidak ada kebanggaan. Maknanya bahwa keutamaan yang aku peroleh itu karunia dari Allah, bukan aku raih oleh diriku sendiri, bukan aku raih oleh hasil ikhtiarku sendiri. Maka aku tidaklah layak untuk berbangga-bangga dengan status tersebut. Dengan demikian, maka kita mengetahui bahwa ucapan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra, aku sayyidnya bani Adam pada hari kiamat tapi tidak kebanggaan, ini dalam rangka memberitahukan nikmat Allah kepada beliau, lalu beliau beritahukan kepada umat yang mengikutinya. Ya, inilah sanggahan Nabi alaihi salatu wassalam. Timbul pertanyaan, bolehkah mengatakan kata-kata sayyid kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan boleh pulakah mengatakan sayyid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengetahui keterangan tadi? Poin itu nanti kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Sekarang cukup sudah satu jam waktu yang kita habiskan, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab kepada Akhi Abdul Ghafar di studio Cileungsi. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghafar. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas menyampaikan materi di kesempatan sore hari ini. Kemudian ikhwatal Islam pendengar dan juga pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon silakan di 021-823-6543, dan pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita coba untuk menyapa di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan sore hari ini. Tentunya kami harapkan untuk pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan pembahasan kita. Baik, silakan. Halo. Baik. Halo. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak dan dari mana? Halo. Silakan Bapak. Ini dengan Bapak Anas dari Subang. Iya Bapak, dari Subang. Silakan langsung ke pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Saya mau tanya. Ya. Itu bagaimana dengan penyebutan Gusti? Di wilayah Pasundan biasanya kita menyebutnya seperti itu. Baik. Diperbolehkan apa enggak itu? Nah, cukup jawabannya, ditegur nasihat dan juga jawaban dari Ustaz ya. Iya, baik. Nah, barakallahu fikum. Afwan. Baik Ustaz, silakan. Nasihat dan juga jawaban dari Ustaz ya. Nah, barakallahu fikum. Afwan. Baik Ustaz, silakan. Barakallahu fik. Bapak dari Subang, boleh enggak menyebut Gusti? Maksudnya kepada Allah apa kepada orang ya? Pertama, Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang Dia pilih untuk dirinya. Seluruh namanya adalah terbaik. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki nama-nama terbaik, bukan al-asma'ul hasana tapi al-asma'ul husna. Al-husna adalah bentuk mu'annath dari al-ahsan. Kalau al-hasanah bentuk mu'anas dari al-hasan. Kalau al-hasan baik saja, kalau ahsan terbaik. Hasanah baik, kalau husna terbaik. Al-asma'ul husna, Allah memiliki nama-nama terbaik. Silakan kalian panggil dia dengan nama-nama itu. Ya, jangan panggil Allah dengan sebutan lain yang tidak Allah tetapkan sebagai nama atau sebutan bagi dirinya. Contohnya umpamanya di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, dengan sebutan Tuhan. Itu maksudnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Tuhan itu bukanlah nama bagi Allah. Apalagi makna asal dari Tuhan itu adalah sesuatu yang paling awal dari bahasa Sangsekerta ya. Asalnya tua, entuha gitu, entua, yang tertua lalu mengalami proses perubahan yang saya lupa istilahnya. Lalu N-nya itu diakhirkan jadilah Tuhan dengan makna awal yang terawal, tertua. Ya, maka sebutlah nama Allah dengan nama-namanya. Panggil dia dengan nama-namanya. Nah, di Sunda atau di beberapa daerah ada yang memanggil Allah dengan sebutan Gusti, ada yang dengan sebutan Pangeran dan seterusnya. Yang saya sendiri tidak tahu arti dari Gusti itu apa. Sebab kadang-kadang istilah Gusti oleh manusia juga ditujukan kepada orang. Para raja, para pangeran, para bangsawan juga suka disebut apa? Gusti, gimana Kangjeng Gusti saja kan gitu ya, sambil nunjuknya dengan jempol. Kata-kata Gusti ditujukan kepada orang sekaligus ditujukan kepada Allah. Ada penyamaan enggak? Ya. Oleh karena itulah maka terlarang. Kalau itu makna Gusti itu sama maknanya dan maksudnya ketika mengatakan itu ke Allah dan juga ke orang, ke bangsawan, ke keluarga, para raja seperti itu, maka tidak boleh. Sebaiknya panggillah Allah dengan nama-namanya. Nama Allah amat sangat banyak. Silakan kita pilih mana yang kita suka dari nama-nama itu dan serulah Allah, mintalah Allah dengan nama-nama itu. Nama Allah begitu banyak dan agung, kenapa kita pilih sebutan lain untuk Allah dengan mengabaikan nama-namanya? Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asmahi. Allah memiliki nama-nama terbaik. Silakan kalian panggil dia dengan nama itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang ketika menyebut nama-namanya ya, tinggalkan. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di antaranya. Ustaz, assalamualaikum. Saya ingin bertanya, jika memberikan nama anak dengan panggilan atau penggalan kata As-Sayyid, ini diperbolehkan atau tidak Ustaz? Syukran. Ya, itu sama dengan apa yang nanti kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Bolehkah kita mengatakan As-Sayyid kepada makhluk, baik dengan alif lam atau tanpa alif lam? Ya, itu yang kita akan bahas. Tidak bisa 5-10 menit, tapi itu membutuhkan waktu minimal 1 kali pertemuan. Kita akan bahas secara detail dengan mengambil nas dari Quran, hadis dan penjelasan para sahabat dan para ulama tentang hal itu. Mohon sabar di pertemuan yang akan datang ya. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan untuk penanya, mohon untuk kembali menyimak di pembahasan yang akan menyebutkan beberapa hal berkenaan dengan itu di kesempatan yang akan datang insyaallah. Dan pertanyaan pesan singkat yang lainnya, seorang hamba Allah bertanya, Ustaz Afwan, assalamualaikum. Apa hukumnya anak indigo? Mereka bisa mengetahui yang telah terjadi sebelum terjadi. Demikian pertanyaan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Fenomena indigo sering ditanyakan. Indigo ini real, nyata dan ada. Dan penyebab utama terjadinya indigo pada diri seorang anak adalah karena mungkin kakek buyutnya ke atas dahulunya pernah ada yang menjadi dukun, tukang sihir, atau peramal, atau yang sejenis yang pernah mengadakan perjanjian dengan setan dari kalangan bangsa jin. Salah satu poin perjanjiannya adalah kalau orang itu mati, nanti si jinnya itu harus nurun kepada anak turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Belum tentu menurun ke salah satu anaknya, mungkin ke cucunya, ke buyutnya, atau ke generasi, beberapa generasi berikutnya mungkin, ya. Begitu ada yang sesuai dengan kriteria yang mereka sepakati, maka setan dari bangsa jin itu masuk mendekati anak tersebut, lalu terwariskanlah kemampuan kakek buyutnya dulu secara otomatis kepada anak itu. Akhirnya anak itu kecil-kecil sudah bisa melihat perkara-perkara yang orang lain tidak bisa lihat. Coba setiap kali ada anak indigo, telusuri ke atasnya, lihat ayahnya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, terus pasti ada satu generasi sebelumnya yang ada pernah menjadi dukun, peramal, atau tukang sihir, atau yang sebangsanya yang mengadakan perjanjian tertentu dengan setan dari kalangan bangsa jin. Itulah fenomena indigo, ya. Bisakah disembuhkan? Tentu saja bisa. Ajarkan kepada anak itu sejak kecil bacaan Al-Quran, hafalkan ayat sebanyak yang dia bisa. Kalau bisa, kalau perlu, masukkan ke ma'had tahfidzil Quran agar dia hafid atau hafidhah sejak kecil. Ajarkan kepadanya zikir-zikir, karena zikir itu benteng yang kokoh bagi setiap hamba dari godaan setan dalam bentuk apapun, ya. Di dalam dirinya ada Al-Quran yang selalu dia baca, yang selalu dia wiridkan. Ada juga zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan buat dia istiqamah di atas sunnah, berpegang teguh kepada sunnah, benteng luar biasa kokohnya dari godaan setan. Ajarkan juga kepada dia tauhid, agar tauhid ini tertanam. Ajarkan asma dan sifat Allah kepada dia semendalam mungkin, sehingga tertanam kuat dalam jiwa kita. Nah, kalau jiwa anak itu sudah seperti itu, akidahnya mendalam, tauhidnya juga kokoh kuat, amalan sunnah itu terpelihara, teraplikasi dalam amalannya, dalam kesehariannya, terus zikir mulutnya tidak pernah berhenti dari menyenandungkan ayat Al-Quran, dari berzikir, maka setan yang tadinya nguntil-nguntit terus gak akan betah. Dia pasti pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Akhirnya fenomena indigo dari diri dia itu akan hilang. Ingat, orang yang punya kemampuan indigo seperti itu bukan orang yang memiliki kelebihan, bukan. Itu bukan kelebihan, tapi itu kelemahan. Apa bukti kelemahan? Karena bisa diintervensi oleh setan dari kalangan bangsa jin. Dia tidak memiliki benteng sama sekali. Jadi benteng pertahanannya jebol, dimasuki oleh setan, lalu dipengaruhi oleh setan. Dia akan tersiksa, terganggu, ya. Tiba-tiba melihat ini, tiba-tiba melihat itu, dan seluruh tiba-tiba ada yang membisikkan ini, membisikkan itu. Itu apakah kelebihan atau kekurangan? Itu kekurangan, kelemahan. Orang yang kuat, yang memiliki kelebihan, adalah orang yang mampu membentengi dirinya dari intervensi setan dari kalangan bangsa jin. Jadi ajarkan kepada anak itu tauhid. Ajarkan kepada anak itu hafalan-hafalan Al-Qur'an, zikir-zikir. Anak itu didik untuk berpegang teguh kepada sunnah, maka setan dari kalangan bangsa jin akan menjauh. Coba sekarang bayangkan, kita atau seseorang pernah nakal dahulu, punya kawan-kawan yang sama-sama nakal. Jadi dia nyamper kita, dia mengajak kita ke tempat-tempat dosa dan maksiat begitu. Suatu saat kita tobat, ya, diajak ke tempat maksiat, enggak, yuk kita ke masjid saja. Dia nguntil ikut ke masjid, kita masuk, dia enggak akan mau masuk. Jiwanya enggak betah di dalam masjid. Kita ngaji ikut pengajian, dia enggak akan betah ikut pengajian. Kita baca Quran di masjid, dia enggak akan betah berada di masjid. Lama-lama orang itu enggak mau bersahabat terus dengan dia, akhirnya dia meninggalkan kita. Kan gitu, karena beda lingkungan. Lingkungannya tidak cocok dengan jiwanya. Itu orang loh, yang tadinya bersahabat dengan kita, berada di tempat kotor, tempat maksiat, tempat dosa-dosa, lalu kita tobat meninggalkan lingkungan itu. Kawan kita ngejar, ngikut, ajak ke masjid, dia gak akan mau, akhirnya dia meninggalkan kita juga. Itu orang. Demikian juga setan dari kalangan bangsa jin. Ya. Ya, sore hari ini cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan ini di hari Jumat yang akan datang. Materi kita nanti tentang Sayyid, kelanjutan dari materi ini ya. Insya Allah. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.